بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kita panjatkan, terutama sekarang untuk di situ khususnya berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi nikmat yang besar bagi seorang muslim tentunya yang yakni sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai subuh, kemudian sholat, terus ditambah lagi dengan majelis ilmu semacam ini sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan kita istiqomah, memberikan kita taufik dan hidayahnya, yakni untuk mengarungi kehidupan ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dan Allah ridha kepada kita dan juga keluarga kita. Baik, ayo ikhwah semuanya. Jadi kita insya Allah lanjutkan yakni tafsir surah An-Nasr. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah yakni membahas sedikit mengenai surah Al-Masad. Jadi insya Allah cara kita dalam belajar atau majlis kita insya Allah kita berusaha untuk menggabungkan yakni tiga tilawah yang pernah kita sebutkan. Nah, tiga tilawah yang pernah kita sebutkan, yakni tilawatu al-lafzi, wa tilawatu al-ma'na, wa tilawatu al-amal. Kita dah sebutkan tu, yakni makna tilawah ada tiga. Ada tilawatu al-lafzi, yakni yang berkaitan dengan tajwid, berkaitan dengan tajwid. Kemudian tilawatu al-ma'na yang berkaitan dengan yakni tafsir. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah tilawatu al-amal, yakni mengamalkan apa yang kita ketahui dari makna-makna yang pernah kita pelajari. Oleh karena ya ikhwah semuanya, jadi insyaallah ketiga makna tilawah tadi insyaallah kita berusaha di dalam majlis ini, walaupun yakni majlis yang sederhana, majlis yang singkat, tapi insyaallah kita akan berusaha. Oleh karena insyaallah kita yakni akan memperbaiki bacaan terlebih dahulu, kita cek bacaannya terlebih dahulu, yakni dari segi tajwidnya, kemudian baru kita masuk ke ma'ani atau maknanya. Kemudian selanjutnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan apa yang kita ketahui dari makna tersebut. Baik, ayo ikhwah semuanya. Jadi apa jumlah antum pun tidak banyak di situ, ya. Jadi oleh karenanya kemungkinan untuk kita dengar bacaannya satu-satu ini ada insyaallah, ya. Insyaallah. Bukannya ribuan. Ya. Jadi tidak banyak. Jadi yang tentu oleh karenanya ke depan anak harapkan, karena itu insyaallah untuk yang akhwat gitu ya, mereka juga ada kajian tajwidnya gitu. Tajwidnya. Ya, jadi oleh karenanya supaya al-ikhwah yakni bapak-bapaknya, suami-suaminya tidak kalah gitu. Ya, karenanya kita ingin juga untuk supaya tajwidnya mantap gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita masuk ke yakni tafsirnya. Baik. Insyaallah. Jadi ana bacakan terlebih dahulu nanti itu dan ikuti. Nah, setelah itu kita pengen mendengar karena ini suratnya pendek, jadi insya Allah kita ya hitung-hitung yakni bermajlis insya Allah, jadi tidak masalah untuk kita dengar satu-satu. Baik, jadi insya Allah kita mulai ini. Sekali lagi ayo ikhwah semuanya, ini mimbab mimbab untuk memantapkan tilawatul lafzi, tilawatul lafzi. Karena sekali lagi banyak orang yang yakni ada orang yang berat gitu ya berat pada tilawatul lafzi, artinya fokus kepada tilawatul lafzi, yakni tajwidnya bagus, itu suaranya mantap sampai menang di musabaqah-musabaqah gitu ya. Nah, gitu. Tapi tilawatul maknanya kurang. Mengkaji tafsirnya kurang gitu. Mengkaji makna-maknanya kurang, apalagi amalan gitu. Ada juga yang fokus kepada tafsirnya gitu ya, fokus kepada maknanya saja gitu tafsir, tapi bacaannya kurang bagus gitu. Bacaannya kurang bagus. Tajwidnya belepotan misalnya. Kemudian huruf-huruf makhrajnya pun keliru misalnya, sampai terjadi kesalahan makna. Nah, itu pun kita tidak inginkan gitu. Jadi sekalinya kita ya berusaha semampu kita untuk memperbaiki minimal gitu ya, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berat. Karena kesalahan di dalam membaca Al-Quran kan ada dua tuh. Ada kesalahan jali, yakni kesalahan berat yang bisa merubah makna. Kemudian ada kesalahan khafi, kesalahan ringan, yakni yang tidak sampai merubah makna. Nah, jadi oleh karena kita berusaha, yakni minimal bacaan kita terlepas gitu, terbebas dari kesalahan jali, kesalahan yang besar. Baik, jadi sekarang kita bacakan. Kemudian nanti mengikuti bersama-sama dan nanti kita akan dengar bacaannya satu-satu. Baik. Jadi ini suratu apa nih? Suratu An-Nasr. Nah. Baik. Dan nanti perhatikan gerakan bibir anak ini. Untuk perhatikan. Karena gerakan bibir ini erat kaitannya dengan makhraj. Erat kaitannya dengan makhraj. Jadi kalau antum sesuatu nanti jangan malas-malas gitu, menganga gitu, jangan malas-malas bibirnya. Jadi ini kita exercise gitu ya, exercise bibir nih. Jadi kalian jangan malas-malas menganga, misalnya kalau A-A gitu, dia fathah, kalau fathah A, kalau kasroh I gitu, kalau doma U gitu, moncong-moncong pun tak masalah gitu kan. Yang penting benar makhrajnya. Ya, ini antum perhatikan nanti. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم itu ini kayaknya sepertinya belum maksimal nih gerakan bibirnya. Nanti satu-satu, nanti waktu anak cek satu-satu, antum satu-satu nanti nih di kamera nih, kamera nih supaya antum ini jelas. Iya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi ada huruf A di situ ditekan, I A I U ba. Kemudian za za itu lidahnya dikeluarkan za za sambil ada getaran dikit tuh. Za. Kemudian jim, ja, ji, ju. Tengah lidahnya ditekan gitu supaya tidak berdesis. Misalnya kalau misalnya ja, ji itu tersempat. Jadi dia tempelkan jadi ja, ji, ju gitu. Kemudian ada sod di situ. Nafs, nafs, nafs, nafs, nafs. Jadi bibir bawahnya naik nih yang ini. Nafs, nafs, nafs. Kemudian nasrullahi wal fath, ta mati, ta sukun, kemudian ha, di situ ada ha, yakni kalau disukunkan berarti digabungkan wal fath. Jangan tidak disebut hanya gitu. Jadi hanya juga harus diikut tuh. Wal fath. Jadi jangan wal fath. Wal fath. Itu mana hanya? Jadi ini kesalahan besar. Kalau enggak ikut hanya, tidak ada hanya berarti kesalahan besar, kesalahan jali. Wal fath, wal fath. Nah, kan ada hanya tuh. Okay. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal الله والبدر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الإدغام بسكو أتو غنى أتو تشديد يعني نون musyaddadah di situ, didengung dua harokat di situ. Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ini sebelum kita cek sesuatu ini belum jelas nih siapa yang keliru, siapa yang benar gitu ya. Ini kelihatannya benar semua nih. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, itu berarti kan ada gho sukun di situ. Wastaghfir. Ini siapa bibir bawahnya yang diperhatikan di bilangan ini, gerakannya. Jadi ghi bel. Itu. Sebab itu Nabi bilang tadi exercise. Jadi kalau kaku-kaku ini susah nih. Gitu. Dia punya gerakan. Sebab itu nanti misalnya kalau ada ke depan anak harapkan untuk latihan gitu ya. Jadi apa gerakan-gerakan bibirnya itu harus lancar gitu. Apa itu tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan roh kemudian ada haknya di situ. Coba dilanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, sekarang tiba saatnya satu-satu supaya jelas. Jadi siapa tahu ini kalau udah bagus semua jadi udah. Nah, kita stop langsung dah. Iya. Siapa dulu nih? Muter katanya. Orangnya wajib nanti. Ini apa? Yang pelajaran apa tafsir yang lain gimana nih? Dicek enggak bacaannya? Yang lain enggak langsung makna Ustaz, langsung tafsir. Ada. Berarti kita nih sekarang ini kita baca dulu nih supaya. Tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Antum kok ekspres sekali. Oh, biar cepat. Iya, jadi harus apa pelan-pelan supaya jelas nih maksudnya. A'udzu billahi. Nah, itu perhatikan di bibirnya nih. Perhatikan nih. Gerakannya mana ta mana tiktakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak mending lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Ini terlalu banyak getarannya. Maksimal dua getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Iza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati, itu hampir kesalahan besar tuh. Ja'a. Oleh karena makhruj A, makhruj A itu makhruj yang di sini nih tepatnya nih, A. Di kawasan sini nih. Jadi harus ditekan A, I, U. Jangan sampai ke atas, kalau ke atas nanti A jadi. Oleh karena hati-hati. Idza ja'a nafs, anafs gitu. Coba bilang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Belum. Hampir kain tanding tu. Oh, kain. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dah benar, dah selamat gitu ya. Cuma kalau ditekan lebih ditekan lagi A-nya lebih selamat lagi. Cuba dulu lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Belum sih. Terus. Ya. Terpaksa lah. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Waraai bukan ai. Bukan ai. Tapi ai. Ai. Ai. Waraai dan nasa yadkhulu. Waraai dan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya dah. Teruskan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jualan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dah, terus. Innahu kana tawwaba. Terus banyak latihan nih. Coba. Terus selanjutnya. Untuk bawa sarapan tidak tuh? Lupa bawa sarapan. Kalau enggak bawa sarapan nih kemungkinan majelis kita sebentar gitu maksudnya kelaparan nanti di situ. Iya, terus apa lagi dulu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyantungnya dah mantap dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu kemudian bi. Lu billah, a'udzu billah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan sampai ke depan gitu ya. Billah. Bukan. Jidahnya jangan dilihatkan. A'udzu bil. Dia di belakang sedikit. Billah gitu. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan, terlalu panjang. Terlalu panjang, lanya kepanjangan, jimnya kepanjangan gitu. Jadi coba lagi, jangan terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kepanjangan? Masih kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allahnya terlalu panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna. Nah, panjang, jangan terlalu panjang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna. Wa ra'aitan tanna. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Innahu kana tawwab. Baik. Banyak latihan insyaallah. Kemudian nanti kita akan ketemuan 2 minggu gitu ya. Baru ketemu masa enggak ada apa pengaruhnya terus. Ini masa enggak latihan gitu ya. Insyaallah. Baik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum. Coba lidah antum nih coba keluarkan nih. Jadi supaya jelas nih mana yang dikeluarkan lidahnya gitu. Kemudian mana dimoncongkan gitu ya, mana yang di ya seperti yang tadi ana contohkan. Coba untuk perhatikan baik-baik nih. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Po, bukan ta. Jadi agak moncongkan tapi tidak moncong maksimal dan untuk po. Tatiyatu babu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk po dimoncongkan dikit mulutnya. Po. Po. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk latihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini hati-hati nih. Jaa. Hati-hati itu berpotensi kesalahan besar. Jadi untuk A-nya ditekan gitu. Untuk terjauh dari A. Itu mirip A'in. Itu membaca mirip A'in. Idza jaa na'a. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Shod, itu shod bukan kurup kol-kola. Jadi tidak nyambung, tidak mantul. Iza jaa nafs. Iza jaa nasrullahi wal fath. Baik, terus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi. Fa. Kedengaran harus di apa? Harus dilihatkan. Fa. Gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Alhamdulillah nih bacaan antum dah sebenarnya enggak ada yang parah-parah banget ya. Alhamdulillah lah. Terus A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Enggak. Ya. Jadi antum harus ekstra nih. Jadi yang pertama huruf la. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya. Coba dari coba. A'udzu. Coba. A'udzu. Jangan masukkan hamzah ke ain. Jadi hamzah ya apa istilahnya? Separate gitu ya. Jadi satu hamzahnya hamzahnya dulu kemudian baru ainnya. A'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke. Sekarang baru tiba kita koreksi itunya, sya-nya, sya. Antum baca sin. Itu kan berat tuh. A'udzu billahi minas syaitonir. A'udzu billahi minas syaitonir. Asistin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Belum. Ini berarti ini apa PR-nya tuh nanti nih panjang. Coba sha si shu sha sha si si si sha si su. Sekali lagi ditekan lagi sha si shu bash sha si su bash. Iya. Ibaratnya nih apa kalau antum apa kalau ada ayam di depan antum nih sepertinya ayamnya enggak lari nih. Sin. Iya. Makhluk antum enggak lari ayamnya. Dia kalau makhluknya benar tuh ayamnya lari langsung tuh. Gitu. Sha shi su bas gitu. Sha shi su bas. Alhamdulillah. Nah, oke dah nih. Nah, cuma antum harus maintain apa shape-nya. Kadang-kadang lari gitu, kadang-kadang hilang. Gitu. Jadi kadang-kadang yang belajar makhraj ini kadang-kadang sekali benar hilang lagi. Gitu. Coba shashi subash. Shashi subash. Shashi subash. Bash. Bash. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi antum apa makhluknya lebih dominan haisum, lebih dominan hidung. Jadi itu juga kurang tepat, gitu. Karena haisum itu ada sifatnya tersendiri, gitu. Jadi makhraj itu kebanyakan tidak ada kaitan dengan hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk roh itu benar, tapi untuk hin itu masih ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang belajar makhraj ini apa enggak sedikit apa ini ya harus sabar nih semua nih. Iya, sabar. Bismillah. Bahasa Arab lagi Ustaz, ada lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja itu panjang. Panjang 4 harokat kalau hukum tajwidnya apa namanya itu? Hukum tajwidnya. Mat wajib kan? Empat, ya. Mat wajib mutasil. Ya. Mat wajib mutasil. Jadi panjang 4 atau 5 harokat lah. Idza jaa, kalau antum enggak tahu berapa sih 4 harokat-harokat, antum hitung aja itu. Idza jaa. Dah. Itu dah gampang. Idza jaa. Nah, ini pagi ini. Gampang. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perlu diperbaiki shortnya, kemudian perlu diperbaiki Allahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Terus وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Jadi ulangi A-nya. Jadi antum nanti apa insyaallah ke depan dengan banyak latihan coba. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan hanya fath wal fath wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Nanya panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Wa ra'aitan tanadum. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Alhamdulillah, keluar dan jumlah. Alhamdulillah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi, innahu. Innahu kana tawwaba. Ba. Innahu kana tawwaba. Ya, ba. Jangan sampai ba. Kalau ba itu seolah-olah ada hamzahnya di belakang. Tawwaba. Jadi ba. Jadi lepaskan dia. Ba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik. Jadi antum perhatikan ya. Apa kayak apa istilahnya kayak nafas gitu. Jadi antum tarik nafasnya ketika mau membaca gitu, tarik nafas panjang-panjang dulu. Supaya apa tekanan nafas itu yang keluar jadi makhraj gitu. Jadi misalnya nih antum tarik nafas dulu. Jadi sudah keluarkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai akhir. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini masyaallah ya, luar biasa deh. Bakal ketemu lagi lah. Ada pelajaran bahasa Arab yang ikut lagi nanti. Insyaallah. Ya, jadi insyaallah matching insyaallah. Ya, nanti ngulang lagi buku satu lagi. Tapi aku nih apa agak kepanjangan ya waktunya nih, jadi terpaksa nih kita nih cek bacaannya. Ya. Ya sekolah, Ustaz. Terima kasih. Wah iya. Siapa lagi nih? Dapis. Oh ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antum siapa ya? Baru Ustaz. Ikut juga. Namanya siapa? Freddy. Bahasa Arab ikut Ustaz. Bahasa Arab dulu ikut juga Ustaz. Bahasa Arab ikut. Dulu. Waktu anak ke situ kita enggak ketemu ya? Ya saya jarang masuk Ustaz. Enggak, waktu anak ke Oman gitu. Oh iya sempat lagi mungkin ada acara mungkin Ustaz. Intinya kita enggak ketemu lah ya, sekarang ketemu lah alhamdulillah. Ya, fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masya Allah nih, itu luar biasa nih. Terus. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, untuk soalnya agak ditekan dikit ya. Sofi subas gitu. Sofi subas. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, terus. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, lagi. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fa. Jadi apa desusnya itu kelihatan fa af gitu. Ya. Jadi caranya memang dia makhraj bibir tapi gigi depan itu ke bibir bawah. Af. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Enggak kedengaran? Belum kedengaran? Waraaitan nasa yadkhuluna fi. Afwaja, itu afwaja coba. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Enggak kedengaran? Si antum enggak kedengaran. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan tuh dua fi-nya kan hati-hati tuh. Terus nanti antum latihan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tau. Coba antum lihat ini, jawab biar. Tau. Angkat dikit. Yang bawah ini, angkat dikit. Tau. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mana hanya? Makanya ini lain kali kalau Pak apa tafsir kita ini antum harus bawa sarapan gitu ya. Supaya tenang pikirannya. Taufir gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taufir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ah, lumayan lah. Tapi masih kaku gitu ya. Terus. Innahu kana tawwaba. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bacaan itu lumayan lah. Alhamdulillah. Insyaallah makin hari makin dilatih-latih insyaallah. Sudah bisa. Satu lagi. Ya nih. Terus. Harus semua nih kita cek ini. Sebab enggak banyak antum nih. Nah, kayak apa minggu akhwat itu mereka banyak. Jadi susah ceknya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Tuh. Coba sekali lagi. A'udzu billah. A'udzu billah. Ayatnya mana? A'udzu billahi minasyaiton. Lamnya enggak kelihatan itunya, makhrajnya apa, lidahnya jangan liatin. Jangan lihatkan lidah antum ketika menyebutkan lam, jangan lihatkan. A'udzu bil Ini. Coba. A'udzu billahi minasy. Kalau za, kalau zu, lu, lihatkan lidahnya. A'udzu. Enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk shin, antum jangan terlalu jauh, lidahnya terlalu jauh. Jadi hasilnya enggak gitu, jadi kalau terlalu jauh kayak nganga jadinya. Jadi antum tekan dia. Gitu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa terlalu jauh? Dekatkan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja. Coba. Jim. Tengah lidah antum. Nah, supaya hilang apa, jawanya hilang gitu. Jawanya hilang. Jadi tengah lidah itu dinaikkan ke langit-langit. Yang ini naikkan ke langit-langit. Ja, gitu. Ja, ci, cu. Coba lagi. Ja, ci. Masih. Ja, jemput nih. Coba yang tengah lidah seperti coba ya. Nah, kalau ya. Ini ja itu mirip ya. Tapi bedanya apa? Bedanya ya itu antum sentuhkan ke langit-langit. Ya. Bedanya? Ja. Coba ya. Ya. Nah. Ya. Nah, sekarang nih antum kan mau nyebut huruf jim, betul tidak? Nah. Ya, itu apa istilahnya itu, pemanasannya atau awalnya itu ya. Itu huruf ya. Coba antum siapkan huruf ya. Tapi naikkan ke langit-langit. Jadi naikkan, tekan dia. Jadi ja, gitu. Ja. Cepat. Antum tekan dulu. Apa? Antum sentuhkan tengah lidah ke langit-langit. Seperti akan antum sebut makhluk ya. Tapi sentuhkan ke langit-langit. Dah sentuh belum? Ucap sekarang. Ja. Ja. Agak mendingan lah. Ja. Coba. Ja. Ya, gitu. Ja. Sebab kalau enggak kesentuh nanti ja. Nanti jadinya. Ja. Ja. Nanti antum latihan lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hanya harus bersih itu, hanya hin harus bersih. Enggak ada debu-debunya gitu. Hin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnya kepanjangan. Lahnya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terus. Kita aja. Ila ja'an. Ja'nya kan? Ja lagi. Ila ja'an. Ya, bukan ja. Jadi nanti ja itu makhluknya apa tuh? Ila ja'an. Ja. Jadi sekarang ini syuk tebantu apa? Tempelkan. Ja. Ja, di, du. Ida, ja, gitu. Kalau dia nempel kayak gitu jadinya. Ja. Jadi kalau dia nempel, kalau enggak ada desis. Ida, ja. Masih mending lah. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ini ayat kok banyak jumnya gitu ya? Coba ulang. Waraaitan nasa yada yada yada itu qalqala mantul yada yada gitu. Waraaitan nasa ulang. Waraaitan nasa yada huluna. Bukan yada, jangan matikan yada. Kak, jadi waraaitan nasa yada yada gitu yada hulu. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja. Ini surat kok banyak jimnya gitu kan? Yang cuma harus aku benar-benar nyantum nih supaya mantap jimnya. Terus waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, nanti jimnya harus benar-benar nih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya. Dah, jadi itu nanti latihan. Iya, ya, Masya Allah nih. Ternyata, ya lumayan langsung ini. Nih. Baik. Jadi lumayan ya, gak ngantuk jadinya. Jadi, ini sengaja nih kita ini apa nih kita terinspirasi dari apa kelas akhwat gitu ya, kelas ibu-ibu tuh. Jadi ternyata perlu juga nih apa kajian tajwid gitu ya. Nah. Supaya mantap nih, apalagi kita nih di negeri Arab. Jadi seharusnya bacaan kita lebih mantap daripada yang di negeri non-Arab gitu kan. Bacaannya satu hal. Nah, kemudian bahasa Arabnya hal yang penting lagi. Ya, itu kita belajar. Baik. Jadi, apa, kita masuk sedikit ya, untuk maknanya gitu, supaya apa kita lengkapi gitu, walaupun tidak panjang. Jadi, lekor semuanya, kita mulai untuk tilawatu al-makna. Tilawatul makna. Jadi, tilawatul makna yang kita maksudkan adalah mengecek dan membahas makna-maknanya. Jadi, insya Allah dengan, ya, ini singkat. Jadi, bismillah, di sini disebutkan apa itu? Suratu An-Nasr. Suratu An-Nasr. Jadi, suratu An-Nasr atau suratul fatah atau suratul nasr ini kita ketahui dan disebutkan oleh ulama itu adalah surah madaniyah, suratun madaniyatun bittifaq, nah itu disebut. Jadi suratun madaniyatun menurut kesepakatan ulama. Jadi dinamakan suratul nasr karena ada kata atau kalimat an-nasru di situ. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Di nasrun. Baik. Jadi ayat ini disebut oleh ulama yakni turun, yakni khilaf ulama di kapan turunnya ini surat ini. Tapi surat ini bercerita mengenai mengenai al-fath, mengenai fathah, yakni fathu Makkah yang ada di situ. Fathu Makkah. So, kalau kita baca di sini idza jaa nasrullah wal fath. Nah, idza jaa nasrullah, apabila datang nasrullah, nasrun itu apa? Pertolongan plus kemenangan. Pertolongan disertai kemenangan. Itu maknanya nasrun. Baik. Dan kalau kita melihat siapa yang belajar bahasa Arab itu, Nasrun di situ mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Nasrullahi. Jadi pertolongan Allah. Yakni kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Kepada nabinya. Karena ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, yakni kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wal fathu, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab, nasru itu fi'il, apa itu fa'il? Fa'il, yakni pelaku dari kata kerja ja'a. Ja'a kan datang tuh. Siapa yang datang di situ? Nasru. Yakni kemenangan. Yang datang di situ adalah kemenangan. Maka karena kemenangan ini yang datang disebut fa'il. Disebut fa'il, pelaku. Dan pelaku kita sebutkan barisnya rofa. Dalam hal ini dhamma. Nah, kemudian di situ wal fathu. Wal fathu. Nah, kenapa dhamma fathu? Kenapa dhamma fathu? Karena mengikuti baris daripada nasru. Mengikuti baris daripada nasru. Oleh karena al-fathu di sini mengikuti daripada nasrullah. Jadi nasrullah ini adalah pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal-fathu dan penaklukan, pembukaan, fathu, fataha yaftahu, membuka. Fataha yaftahu, membuka. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal fathu, padahal yakni pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah ini sudah termasuk daripada pertolongan Allah. Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini mengkhususkan pertolongan itu berupa penaklukan. Jadi kan apa pertolongan Allah, kemenangan dari Allah itu kan bersifat umum. Bersifat umum. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin dan menulis di sini wal fathu supaya mengkhususkan bentuk pertolongan tersebut, mengkhususkan bentuk kemenangan tersebut. Nah, jadi kalau ada yang yakni suatu kekhususan disebutkan setelah umum, maka kekhususan tersebut bernilai tinggi. Kekhususan tersebut bernilai tinggi. Kita ulangi. Kalau ada suatu yang khusus disebutkan setelah yang umum, maka suatu yang khusus tadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Kita cek. Nasrullah, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, ini kan bersifat umum. Apa saja kemenangan gitu, yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kemenangan. Nah, kemenangan tersebut dikhususkan lagi berupa penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah ini adalah kekhususan. Jadi setelah disebutkan keumuman, disebutkan yang khusus ini. Jadi khusus ini sangat bernilai tinggi. Dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan, sangat-sangat mendambakan kota Mekah ini takluk, tunduk di bawah kekuasaan Islam. Nah, terjadilah Fathu Mekah yang itu merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu, bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pada tahun 8 Hijriah. Mana kita tahu sejarahnya. Yakni setelah Rasulullah SAW mengarungi lika-liku apa itu? Yakni yang sangat sangat berat sekali yang beliau hadapi dari kafir Quraisy. Nah, jadi pada tahun misalnya singkat kisahnya itu kan kita tahu pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW kan ingin umroh, ingin pergi umroh bersama sahabat-sahabatnya, tapi dicegat oleh Quraisy. Jadi akhirnya beliau pun berunding dengan Quraisy, berdamai dengan Quraisy pada tahun 6 Hijriah. Jadi itulah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Nah, dari situ Rasulullah SAW memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan Quraisy. Di antaranya adalah tidak perang selama 10 tahun dan tidak membantu yakni orang-orang koalisi-koalisi masing-masing. Jadi akhirnya Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala gitu yakni di antara hikmahnya Quraisy membatalkan perjanjian itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk kota Mekah dengan 12.000 atau 10.000 orang dari sahabat-sahabat beliau, maka terjadilah Fathu Mekah. Jadi balik kepada ayat ini, Nasrullah wal Fathu, sekarang ini wal Fathu kita ketahui khusus, sesuatu yang khusus disebutkan setelah umum. Jadi kita sebutkan sesuatu yang khusus disebutkan, apabila disebutkan setelah yang umum, maka khusus itu sangat bernilai tinggi. Jadi contohnya supaya lebih jelas lagi, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Nah, dengar tidak ayat itu? Hafizu 'ala shalawati, jagalah as-shalawat, yakni salat-salat. Was-salatil wusta dan salat wusta. Nah, anda perhatikan di sini. Salat wusta itu adalah khusus. Salat wusta khusus. Padahal dia dah masuk ke keumuman selawat, keumuman salat-salat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan jagalah salat-salat dan salat wusta. Kenapa disebut salat wusta di sini? Padahal kan dah cukup gitu kan umum Allah Subhanahu wa taala sebut salat-salat gitu. Nah, dari sini diketahui penyebutan salatul wusta yakni khusus setelah disebutkan bentuk umum daripada salat-salat berarti menunjukkan salat wusta ini memiliki nilai yang tinggi. Nah, sama dengan al-fathu. Baik. Selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi wa ra'aitan nas dan kamu wahai Muhammad melihat manusia. Dikata ulama tafsir, manusia di sini yang pertama masuk ke dalamnya manusia secara umum. Masuk manusia secara umum, orang-orang yang pada zaman itu. Kemudian ada juga yang mengatakan secara khusus yakni orang-orang Yaman. Jadi baik orang Yaman maupun orang-orang ya termasuk orang-orang juga, termasuk manusia. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia yadkhuluna masuk, dakhala yadkhulu masuk fi dinillahi afwaja, yakni dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwajan. Jadi afwajan itu serempak gitu, berbondong-bondong banyak, itu namanya afwajan. Dan ini kita ketahui dalam sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi fathu Mekah. Tadi kita sebutkan pada tahun 8 Hijriah. Jadi, itu kan kita tahu sejarahnya, orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak berkutik. Jadi mereka tidak ada lagi daya dan kekuatan untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini al-fathu di sini ya, kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita bisa pembukaan kota Mekah, bisa penaklukan kota Mekah gitu. Kenapa demikian? Karena ulama berbeda pendapat. Mekah dikuasai dengan cara paksa atau dengan cara damai? Gitu. Jadi ulama membahas masalah itu. Jadi kalau secara paksa berarti melewati perang. Kalau secara damai berarti tidak. Jadi Mekah dikuasai oleh Nabi alaihi wasallam, kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh ulama, dan untuk menyatukan dua pendapat ini adalah secara paksa dan juga secara damai gitu. Jadi secara paksa artinya kenapa? Kenapa disebut secara paksa? Nabi alaihi wasallam kan masuk dengan sekian ribu pasukan beliau dan siap dengan baju perang. Siap dengan persiapan perang. Siap dengan topi perang beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebut al-fathu, pembukaan dan penaklukan, sekaligus penaklukan. Nah, tadi kita sebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan dan membuka kota Mekah ini, dalam sejarah kita sebutkan tadi orang-orang Quraisy tidak ada daya dan kekuatan dan kemampuan untuk melawan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga yakni di sini kelihatan dan nampak jelas kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dendam sedikit pun kepada ahlu Mekah. Padahal kalau kita baca sejarah kan kita ketahui sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan banyak disakiti, kemudian sahabat-sahabat beliau disiksa, bahkan dibunuh gitu. Jadi kalau aturan kan Nabi alaihi salatu wasallam itu kan kalau misalnya secara hukum manusia kan mereka akan dibalas gitu. Tapi oleh karena Nabi alaihi salatu wasallam itu memiliki hati yang sangat lembut, rahmat gitu, kasih sayang yang luar biasa, Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak menghukumi mereka, tidak membalas dendam kepada mereka. Bahkan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Ini dalam pandangan kalian wahai orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, apa yang aku akan lakukan sekarang?" gitu. Apakah balas dendam apa tidak gitu kan? Jadi kata orang-orang Quraisy menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam ini orang penyayang. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Kau ini adalah saudara kami yang mulia, pengasih, penyayang gitu. Dan juga anak dari pengasih penyayangnya, ini orang baik gitu. Oleh karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mereka, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Ahlul Mekah, kalian ini tulaqo, bebas dah sekarang. Jadi tidak ada masalah. Nah, dengan demikian melihat keadaan yang luar biasa dan sikap yang sangat kesatria, penyayang dari Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang Ahlu Mekah dan sekitarnya itu mereka pun masuk Islam berbondong-bondong. Dan ini sekali lagi masuk akal karena melihat sikap yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih. Jadi setelah terjadinya Fathu Mekah, Allah Subhanahu wa taala membuka kota Mekah, memberikan pertolongan kepada Nabi, memberikan kemenangan kepada Nabi. Kemudian setelah manusia berbondong-bondong masuk Islam gitu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yakni sabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Nah, jadi tasbih di sini apa? Adalah maknanya tanzih. Tasbih, bertasbih, memuji. Ini tasbih maknanya adalah tanzih. Apa makna tanzih? Mensucikan. Mensucikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbika fasabbih, dan bertasbihlah, memuji Allah, kemudian mensucikan Allah bihamdi rabbika. Dengan memuji Rabbmu, alhamdu. Ada kata-kata alhamdu di situ. Apa makna alhamdu? Alhamdu maknanya adalah at-ta'zim ma'al mahabbah, atau al-mahabbatu ma'at ta'zim. Kecintaan plus pengagungan. Itu makna alhamdu. Kecintaan atau cinta plus pengagungan. Itu makna alhamdu. Jadi kalau antum baca misalnya alhamdulillah rabbil alamin misalnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sebenarnya terjemah tidak terlalu lengkap maknanya gitu kan. Ya, yang namanya juga terjemah. Jadi antum sekarang untuk lebih paham lagi maknanya adalah cinta, pujian, plus pengagungan. Itu makna alhamdu. Jadi kalau orang itu hanya memuji-muji, tapi tidak cinta, hanya sekedar omongan belaka gitu, jadi itu bukan alhamdu. Ada orang yang memuji, plus cinta, suka gitu, tapi tidak mengagungkan. Tidak mengagungkan orang yang dicintai. Itu pun bukan alhamdulillah. Oleh karenanya, ayo ikhwah semuanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena pujian plus cinta plus pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya apa? Istri gitu ya, mencintai suaminya gitu. Mencintai suaminya. Itu hanya sekedar memuji plus cinta gitu. Jangan sampai mengagungkan gitu kan, sampai diagung-agungkan nanti keliru. Jadi cinta plus pujian plus pengagungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surah Al-Fatihah kita sebutkan alhamdulillah gitu. Kenapa disebut alhamdulillah? Karena tadi maknanya adalah cinta, pujian, pengagungan. Gitu. Itu makna alhamdulillah. Sebab itu alhamdulillah ini tidak disebutkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menyebutkan yang mirip-mirip alhamdulillah, itu syukur namanya. Syukur. Syukur. Ya bersyukur gitu kan. Nah, itu kalau bersyukur ini bisa ke makhluk. Tapi kalau alhamdulillah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini ayo ikhwah semuanya, fasabbih bihamdi rabbika. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika telah datang nikmat yang luar biasa gitu. Jadi kemenangan, pertolongan, kemudian dibukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, plus berbondong-bondongnya manusia masuk Islam, ini adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa kepada Allah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan gitu untuk bertasbih, bertahmid, bertasbih, bertahmid. Nah kemudian ayo ikhwah semuanya diperhatikan baik-baik. Tasbih tadi kita sebutkan adalah mensucikan Allah. Jadi tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala mengandung makna pujian, cinta plus pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tasbih dan tahmid ini itu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna dari zatnya dan juga dari sifatnya. Maha sempurna zat dan sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala dari segi zat dan dari segi sifat tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini bihamdi rabbika. Perhatikan yang belajar bahasa Arab misalnya hamdi itu mudhaf. Bihamdi, pujian di situ bentuknya mudhaf. Tapi kenapa kasrah? Karena ada huruf jar di situ. Bihamdi rabbi. Nah, hamdi mudhaf ilai double posisi plus mudhaf. Mudhaf ke mana? Mudhaf ke Rabbi. Mudhaf ke Rabbi. Berarti Rabbi di sini mudhaf ilaih juga. Plus dia juga sebagai mudhaf. Mudhaf ke mana? Mudhaf ke Kaf. Kaf di situ. Kaf. Jadi di situ terdapat mudhaf, mudhaf, mudhaf, mudhaf ilaih. Begitu kan? Jadi sandaran, sandaran, sandaran, sandaran. Jadi sini diketahui, ayuh ikhwah semuanya, sandaran ini berarti yakni erat kaitannya dengan kepemilikan. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahmid oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbik, yakni tahmid dengan tahmid yang diperintahkan dengan tahmid, tasbih dan tahmid yang sesuai dengan milik Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi mudhaf, mudhaf ilaih, sandaran-sandaran tadi kan hamdu ini disandarkan kepada Rabb. Rabb disandarkan kepada ka di situ, kamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasbih dan tahmid ini itu tidak sembarang tasbih, tidak sembarang tahmid, tapi harus sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sandaran. Kenapa disebutkan hal ini? Karena perhatikan ayat-ayat semuanya, karena banyak di antara tasbih dan tahmid yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat dan membaca kitab-kitab firqah, yakni kelompok-kelompok sesat, mereka tasbih juga, mereka tahmid juga, tapi tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tadi di awal kita sebutkan, tasbih dan tahmid ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi kita sebutkan tasbih dan tahmidnya harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak menjadi tasbih, tidak menjadi tahmid. Jadi misalnya orang-orang Quraisy, orang-orang kufar gitu, tasbih tahmid tapi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Orang-orang Mu'tazilah misalnya, orang-orang yang yakni di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tasbih, mereka tahmid, tapi kadang-kadang mereka juga tidak mengakui adanya sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tasbih, mereka tahmid, tapi mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam alasan. Nah, gitu. Alasannya nanti menyerupakan manusia dengan Allah, menyerupakan sifat Allah dengan manusia, berbagai macam alasan. Tapi mereka tasbih tahmid mereka, tapi ternyata mereka tidak mau menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkesan sensitif. Mereka tasbih tahmid, tapi itu semua sekali lagi tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi paham gitu ya? Jadi tasbih tahmid ini harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan tasbih subhanallah, alhamdulillah, tapi ternyata tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah di mana misalnya, jawabannya Allah di mana-mana. Ini tasbih tahmid apa tidak nih? Iya, kurang. Jadi kalau memang betul-betul tasbih, betul-betul tahmid, itu pasti akan mengikuti apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat. Itu maksudnya. Jadi kalau ditanya mas, apa istiwa misalnya, kalau ditanya ada tidak tangan Allah, ada tidak kaki Allah misalnya, mereka lari. Padahal kita ada kaedah-kaedah al-sunnah wal-jamaah di situ. Menetapkan bukan berarti menyerupakan. Tapi kalau tidak menetapkan, sudah confirm menolak. Kalau tidak menetapkan, confirm meniadakan. Itu bahayanya. Jadi perhatikan nih kaedah-kaedah semacam ini. Kalau yakni kaedah kita, kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi, menetapkan bukan berarti menyerupakan. Tapi ingat, bahaya apabila tidak menetapkan, bahayanya apa? Itu menjurus kepada meniadakan. Nah, meniadakan semacam ini adalah menafikan makna tasbih, menafikan makna tahmid bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fasabbih bihamdi rabbika. Baik. Kemudian wastaghfirhu, istighfar, dan beristighfarlah kepadanya, minta ampunlah kepadanya. Jadi kalau kebanyakannya ya, kalau kita menjumpai ada sin, ada ta gitu ya, ada sin, ada ta pada suatu kata khususnya kata kerja, itu biasanya di maknanya adalah tolab. Maknanya adalah tolab. Apa makna tolab? Tolab maknanya permohonan. Permohonan. Jadi sin dan ta pada kata wastaghfir itu menunjukkan permohonan. Apa yang dimohonkan? Yang dimohonkan adalah ampunan. Apa yang kita mohon? Yang kita mohon adalah maghfirah, ampunan. Diperhatikan. Kata maghfirah yang ikhwah semuanya diperhatikan. kata maghfirah, ampunan, yang kita terjemah sebagai ampunan, itu berasal dari kata-kata, dari kata mighfarun. Mighfarun. Mighfarun. Mighfar, apa arti mighfar? Mighfar artinya topi perang. Itu namanya mighfar. Jadi kan kalau apa peperangan di zaman dahulu kan pakai pedang. Jadi orang yang ikut serta dalam peperangan gitu, itu mereka memakai apa tuh? Topi perang gitu dari besi. Itu namanya mighfar. Itu namanya mighfar. Nah, dari mighfar ini diambil kata-kata maghfirah. Maghfirah. Jadi kalau kita berpikir sekarang ini, kalau kita bertanya, apa kira-kira fungsi daripada mighfar, yakni songkok, peci, topi, perang, itu apa kira-kira fungsinya? Fungsinya apa kira-kira? Melindungi kepala saat perang. Apanya? Melindungi kepala saat perang. Iya. Nah, itu dia punya fungsi. Melindungi kepala saat perang. Nah, begitu juga dengan maghfirah. Jadi kita ketahui maghfirah ini berasal dari kata-kata mighfar, yakni melindungi. Itu. Nah, maghfirah pun demikian. Maghfirah, yakni maknanya adalah as-sitru, menutupi. As-sitru, menutupi. Kalau mighfar, yakni congkok atau peci atau topi perang yang ditutupi adalah kepala, dalam rangka melindungi kepala dari sesuatu yang menyakitinya, misalnya pedang, panah, dan sebagainya. Nah, kalau maghfirah, yang ditutupi apa? Yang ditutupi adalah dosa. Yang ditutupi adalah dosa manusia. Jadi kalau orang tersebut, ada orang gitu ya, yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena tatkala atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang itu maghfirah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya plus menghapus dosanya. Gitu. Menutupi plus menghapus dosanya. Jadi terus kalau senantiasa orang itu istighfar gitu, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakni Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menutupi dosanya, tapi menutupi orang ini dari segala macam keburukan. Jadi sekali lagi, istighfar kalau terus-menerus minta ampun kepada Allah, minta maghfirah terus-menerus kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dosa yang ditutupi, tapi keburukan-keburukan pun akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwah semuanya, tidak heran nanti alaihi salatu wasalam dalam banyak hadisnya beliau selalu beristighfar. Kurang-kurang minimal 100 kali dalam sehari. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan maghfirah. Jadi dalam rangka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah semuanya, berbicara masalah istighfar itu yakni pembicaraan topik yang sangat luas sekali sehingga tidak cukup untuk kita bahas gitu. Apa maknanya, apa syarat-syaratnya, dan sebagainya, itu semua adalah topik yang sangat luas sekali. Tapi intinya, ayolah kuat semuanya, dalam rangka, gitu ya, seorang, yakni, mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri itu semua, hendaknya orang itu selalu bertasbih dan beristighfar. Jadi setelah ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin banyak meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di situ ada sinonim gitu ya, persamaan kata persamaan kata maghfirah dengan kata al-afu. Jadi kalau misalnya biasa kita baca itu pada bulan Ramadan, yakni khususnya pada malam Lailatul Qadar misalnya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan tuh? Ya Allah, engkaulah inna Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau Maha afu. Apa itu afu? Apa itu maghfirah? Itu maknanya mirip-mirip. Maknanya mirip-mirip. Karena miripnya gitu, kadang-kadang ini maknanya disatukan. Maknanya disatukan. Al-afu maknanya pengampunan juga, maghfirah maknanya pengampunan juga. Tapi karena bahasa Arab itu maknanya dalam, tentu ada perbedaan di situ. Ada perbedaan di situ. Kata ulama, al-afu itu adalah penghapusan dosa secara total. Yang mana sebelumnya didahului oleh uqubah, yakni sanksi, yakni sanksi. Jadi misalnya orang itu berbuat dosa gitu ya. Berbuat dosa yang ada sanksi-sanksinya gitu. Ya semua dosa ada sanksi gitu ya. Tapi yang paling inti adalah al-afu adalah penghapusan dosa secara total. Secara total. Yakni tanpa melihat dosa-dosa sebelumnya. Tanpa dicek lah gitu. Tanpa dicek. Jadi tanpa dicek dah dihapus terus. Nah gitu. Tapi kalau maghfirah itu bisa jadi dicek dulu. Bisa jadi dicek dulu. Itu maknanya. Jadi pengampunan pada al-afu itu pengampunan secara total tanpa dicek. Kalau maghfirah pengampunan juga plus penutupan gitu. Tadi kita disebut-sebutkan tutup gitu ya. Plus penutupan. Yang diiringi dengan dicek terlebih dahulu. Ya, dicek terlebih dahulu. Apa yang ulil semuanya, dua-dua kata ini, kalau kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mendapatkan kebaikan yang sangat, sangat luar biasa. Sangat, sangat luar biasa. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Maha Penerima Taubat. Jadi, istighfar plus taubat ini adalah dua kata yang yakni erat kaitannya satu sama lainnya. Erat kaitannya satu sama lainnya. Sehingga masuk ke dalam kaidah. Jadi kalau ada apa perbedaan antara istighfar dengan taubat gitu. Istighfar dengan taubat. Kan kalau kita kalau kita berpikir dan kita pikir-pikirkan, istighfar itu pun terkandung tobat atau tidak? Ada tidak orang istighfar tapi tidak tobat? Atau pertanyaannya, ada tidak orang yang tobat tapi tidak istighfar? Ada. Gitu kan? Ada mungkin ada. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan dua-dua sekaligus. Dua-dua sekaligus. Agar apa? Agar orang itu di samping beristighfar, mengucapkan astaghfirullahaladzim, langsung meminta pertolongan, apa meminta, memohon, yakni pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga taubat. Dia juga taubat. Jadi taubat maknanya di situ lebih kepada an-nadam. Lebih kepada penyesalan. Lebih kepada penyesalan. Jadi istighfar di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gabungkan antara istighfar dengan taubat. Yang kedua-duanya ini Rasulullah SAW diminta gitu, diminta untuk menjalankannya. Bukan berarti Rasulullah SAW memiliki dosa, tidak, tapi ini adalah bentuk yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulnya dan supaya diikuti oleh umatnya. Dan sekali lagi, istighfar kalau disebutkan sendiri tanpa disebut taubat, diperhatikan di dalam satu nas seperti ayat ini kan disebut istighfar plus taubat. Istighfar plus taubat. Jadi di sini maknanya istighfar di sini maknanya terus-menerus mengucapkan, meminta itu, memohon kepada Allah agar diberikan maghfirah tadi. Apa makna maghfirah tadi sudah kita sebutkan. Kemudian taubat di sini disebutkan agar agar istighfar yang tadi kita ucapkan, maghfirah yang tadi kita mohonkan, itu hendaknya diikuti oleh taubat. Dari taubat lebih kepada mengarah kepada penyesalan. Taubat maknanya lebih kepada mengarah kepada penyesalan. Penyesalan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan misalnya, dan terus senantiasa diikuti oleh istighfar. Itu maknanya. Dan ini yang lebih sempurna. Ini apabila kita jumpai dua kata ini bergabung dalam satu teks. Tapi kalau seandainya misalnya kita jumpai dalam satu teks hanya disebut istighfar saja, kemudian dalam satu teks hanya disebut taubat saja, maka istighfar itu sudah mengandung makna taubat. Istighfar sudah mengandung makna taubat. Karena tidak sempurna istighfar seorang apabila tidak taubat. Begitu juga dengan taubat. Apabila kita jumpai kata taubat saja, tidak diiringi, tidak disebutkan kata istighfar, maka taubat ini sudah masuk di dalamnya kata istighfar. Sudah masuk di dalamnya makna istighfar. Kenapa? Karena apabila seorang ingin bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu konsekuensinya adalah, hendaknya konsekuensinya adalah selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayol ikhwas semuanya, dari ayat ini, khususnya ayat ini, dan masyhur riwayatnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat yang mengisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan sahabat-sahabat senior beliau radhiyallahu ta'ala anhu dan memasukkan, mengundang Ibnu Abbas yang pada waktu itu masih kecil itu di ruang meeting. Jadi ini sekarang ini Umar meeting gitu ya, dengan sahabat-sahabat senior gitu. Dan ada satu sahabat kecil yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat-sahabat senior pun bertanya-tanya gitu. Kok ini Ibnu Abbas masih kecil dimasukkan gitu kan? Nah, padahal kita pun punya anak gitu, punya anak yang lain, kok anak-anak kita tidak dimasukkan ke meeting ini. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat senior bahwa beliau mengundang Ibnu Abbas ini bukan tanpa tujuan. Tapi ingin menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Dari segi keilmuan, dari segi wawasan, dan lain-lain. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan itu kepada sahabat-sahabat senior. Di dalam riwayat Bukhari. Jadi apa bentuk yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menampakkan keilmuan Ibnu Abbas? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya mengenai atau tentang tafsir daripada surah An-Nasr ini. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ibnu Abbas, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Wahai kalian gitu, menurut kalian ini surat An-Nasr atau surat yang tadi dibacakan itu apa maksudnya? Apa di balik itu? Apa kandungannya? Apa tafsirnya? Kata sahabat-sahabat tadi, tafsirnya adalah, kandungannya adalah itu menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bertasbih, bertahmid, beristighfar itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beliau pertolongan, kemenangan, dan selanjutnya manusia pun banyak masuk Islam. Jadi untuk mewujudkan syukur, maka bentuknya adalah tasbih, tahmid, istighfar, dan bertaubat. Ini kata sahabat-sahabat senior. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ibnu Abbas gitu. Wahai Ibnu Abbas, apakah kamu setuju dengan pendapat sahabat-sahabat senior tadi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak. Jadi saya tidak setuju. Ya, lalu apa gitu? Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini turun, gitu ya. Ayat-ayat ini turun bukan dalam rangka bersyukur, tapi ayat ini turun itu dalam rangka sebagai indikasi gitu ya, ciri-ciri dekatnya ajal, dekatnya kematian, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini apa? Pengetahuan yang dalam, yang luar biasa dari Ibnu Abbas. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, wah, baru sekarang saya tahu nih makna ayat ini. Ini kata Umar bin Khattab. Sehingga dengan jawaban yang tadi, maka sahabat-sahabat senior tadi mengetahui, oh wajar gitu, Ibnu Abbas diundang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak mengundang anak-anak kami, gitu maksudnya. Nah, jadi ayuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, hafizakumullah. Jadi ayat ini baik tafsir daripada sahabat senior tadi, kemudian tafsir daripada Ibnu Abbas, bagi kita dua-dua ini harus kita jalani. Dua-dua ini harus kita jalani. Jadi seiring dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, seiring itu ibadah kita terus menerus kita akan tambah dan tambah. Jangan lupa kacang akan kulitnya gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi kebanyakan orang semacam itu. Dah gaji besar, kerjaan ada gitu ya, tidak kurang, anak masya Allah, kemudian semua tidak kurang dunianya. Kadang-kadang mereka lupa. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kalau orang itu mendapatkan nikmat gitu dari dunia ini atau akhirat gitu, itu jangan sampai lupa. Jadi harus bertahmid, bertasbih gitu. Kemudian iringi juga dengan istighfar. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Jadi istighfar ayo ikhwah semuanya ini harus yakni sebagai mengiringi hidup kita. Dan disebutkan oleh ulama, istighfar ini adalah penutup hidup. Penutup hidup. Istighfar ini adalah penutup hidup. Dan penutup ibadah kita. Penutup hidup dan penutup ibadah kita. Baik. Jadi kalau kita melihat, ayuh ikhwah semuanya, kalau kita melihat gitu ya, setelah sholat, apa yang kita sebut? Istighfar. Setelah sholat nih. Nah, apalagi setelah berdosa misalnya, confirm istighfar. Ini ibadah-ibadah, kalau kita perhatikan, kebanyakan ibadah itu penutupnya istighfar. Sholat misalnya, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan, minimal 3 kali. Kemudian apa lagi? Haji misalnya, istighfar juga. Setelah haji, istighfar juga. Fa'idha afadtu min arafat, fadhkurullah. Indal masyarakat haram, madhkuru, apa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan juga kita beristighfar. Kemudian juga ketika selesai bermajlis, gitu kan, bermajlis nih, bermajlis ilmu, bermajlis. Apa doanya? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Apa di situ? Kita juga diperintahkan beristighfar di situ. Nah, jadi sekali lagi istighfar ini adalah yakni penutup hidup kita, penutup ibadah kita. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun kita melakukan suatu ibadah, tetap tidak akan sempurna. 100% tidak ada. Oleh karena perlu adanya istighfar untuk menutup-menutup itu semua. Ini dalam bab ibadah. Gitu kan? Apalagi bab yang lain. Bab dunia. Yang sudah pasti banyak dosa-dosa kita. Sehingga, yul ikhwah semuanya, apabila kita mendapatkan nikmat gitu ya, dari dunia ini, macam-macam nikmat yang sangat luar biasa gitu, yang kita tasbih, tahmid, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di samping itu, karena kehidupan ini itu sekali lagi tidak ada yang kekal, mesti dan harus kita jumpai yang namanya ajal, yang namanya maut. Seiring berjalannya waktu, seiring itu umur kita makin menipis. Seiring berjalannya waktu, maut pun mendekat. Menjauhnya waktu, bertambahnya umur, sekali lagi, itu telah mendekatkan kita kepada kematian, kepada ajal. Nah, seiring itu, maka tasbih, tahmid, istighfar, bertaubat, itu makin kita perbanyak, makin kita fokus. Jadi seiring nikmat banyak, seiring umur bertambah, maka sekali lagi, istighfar, tasbih, tahmid, istighfar, taubat, ini jangan sampai terlepas daripada kehidupan kita. Gitu. Dan ini adalah sekali apa kiat-kiat sukses gitu kan, dunia dan akhirat. Karena Nabi SAW sukses dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya, dunia dan akhirat. Nah, tipsnya adalah jangan lepaskan tasbih, tahmid, istighfar, dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dah ini kita lakukan, insyaallah taala kehidupan kita akan lebih terarah, kehidupan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah billahi taala akan tenang menghadapi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Jadi ayuhlah semuanya, kiranya cukup sampai di sini karena ini sudah panjang sekali majelis kita nih. Jadi harapan kita, mudah-mudahan antum tidak bosan di situ dan juga tetap diberikan kekuatan gitu ya, zahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan ini dan senantiasa mengikuti jalan kebenaran, jalan yang hak. Dan itu sekali lagi sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayo ikhwah, kiranya sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silakan, kalau mau bertanya, kalau tidak pun silakan tidak. Baik, baik. Jadi untuk makhrajnya gimana nih? Kita teruskan atau bagaimana? Diteruskan sama. Ya. Iya. Diteruskan. Berarti ini harus. Iya, jadi kalau mau teruskan makhrajnya, jadi mentalnya harus kuat nih. Iya. Baik. Jadi nanti di apa untuk makhrajnya di apa latih terus ya. Di ke depan kita akan bahas apa al-kafirun. Jadi kita akan cek dulu bacanya. Kuliah al-kafirunnya bagaimana gitu. Nanti ana langsung cek gitu ya. Terus satu-satu cek gitu. Jadi apa kita apa kita mulai cepat gitu ya. Habis apa suruh kita mulai cepat insya Allah karena kita akan cek simak itu bacaannya satu-satu. Ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang lambat, nanti kan datang sendiri kan. Nah. Ya. Tapi barakallahu fikum ayyuhal ikhwah dan mohon maaf karena ini kepanjangan mungkin ya, terlalu panjang. Kalau diantum tidak buat sarapan tuh kasihan. Jadi mohon maaf terlalu panjang. tapi insya Allah berfaedah apabila kita ikhlas insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz. Wa jazakumullahu khairan.